Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khalaqal insana fi ahsani taqwim, thumma sadaqa salatihi ila ladina wa yusalla. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin nabiyyah wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hendak syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat umur panjang sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu salat zuhur berjamaah. Dilanjutkan kita duduk sejenak di dalam satu majlis yang amat sangat mulia nilainya di syawah. Satu majlis yang memancarkan bau wangi yang wanginya terus memancar di kata Allah. Karena ini adalah satu majlis ilmu di mana di dalamnya nanti kita akan bicara melulu mengenai sifat-sifat Allah. Salam dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan keluarganya. Karena asbab daripada pengorbanan mereka kita dapat turut merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Bapak-bapak, kajian yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah mengenai cerdas kolbu. Selama ini kita mengenal kecerdasan hanya satu. Atau kecerdasan sekarang dipilah menjadi tiga. Yang pertama kita kenal kecerdasan IQ. Diterapkan tahun 1904 oleh Alfred Binet. Kemudian pada era 80-an, 70-80-an, kita kenal ada namanya emosional quotient, kecerdasan emosional, dan ada lagi kecerdasan spiritual. Spiritual quotient, SQ, EQ, EQ. Kali ini saya perkenalkan kecerdasan yang katakanlah sebetulnya kecerdasan keempat, SQ. Tapi sebetulnya nanti akan kita sama-sama pelajari, kita akan lihat bukti-bukti bahwasanya kecerdasan hanya ada dua yang Allah berikan, yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam Al-Hadis. Kecerdasan yang tadi, yang ada di otak, itu kita sebut IQ, dan kecerdasan kedua adalah kecerdasan rohani, ada di seluruh dunia. Mari sama-sama kita lihat itu. Namun sebelumnya, Allah mengajarkan kepada kita kalau kita mau mengkaji Al-Quran, maka kita dianjurkan untuk baca ta'awudz. Ta'awudz itu adalah kita baca, Alhamdulillah, Masyaikul Najim, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang tertutup. Jadi jangan dipikir, kalau kita baca Quran, kemudian setan takut, kemudian lari, Pak. Nah ya, setan juga bisa, iblis bisa baca Quran, mereka bahkan lebih pandai dari kita. Nah, itu dianjurkan agar kita baca, takus. Jadi kalau apa, ibu lihat sinetron di televisi, ada orang kemasukan, ya, kemudian dibacakan ayat-ayat Tuhan, ya, kemudian orang yang memasukkan bilang, aduh panas, itu cuma acting. Setan lagi acting. Supaya apa? Supaya pemahaman orang, bahwasanya Al-Quran ini hanya untuk usir setan. Enggak. Kenapa? Saya pernah di pesantren, pesantren ini bagi buat pesantren putra, pesantren putri. Nah, santriwati kemasukan. Oke, dia. Lapor ke bagian putra, santri, dipanggil lurahnya. Lurah itu kepala, kepala yang dituakan seniornya datang, tanggung-tanggung. Dibacakan, baca apa? Ayat kursi. Begitu dibaca kursi, yang kemasukan tadi langsung lebih ini, kepala pinggang, baca ayat kursinya lebih lancar. Dan saya sering baca ini, kaget. Baca ayat kursi yang empat. Akhirnya dibaca lagi kurang membuat. Kata membuat itu lebih tinggi. Sama saja, yang baca terbata-bata, sementara yang kemasukan baca lebih lancar. Tapi awal-awal lagi. Begitu datang kiai kami, dibacakan, langsung sadar, kiai cuma pesan satu, barangkali kamu lupa baca kamu. Lupa memulai dengan Alhamdulillah Innasyaitu. Karena apa? Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang tidak berani dibaca oleh setan. Salah satu ini, Taus. Taus itu artinya, Ya Allah aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Kan tak mungkin setan baca dari Ya Allah aku berlindung dari diri yang terkutuk kan mungkin. Jadi yang tidak berani dibaca oleh setan. Salah satu yang lagi adalah surat kanan. Ibadahnya, sebetulnya baca satu kali cukup. Tapi beberapa ulama menganjurkan sebagai pembelajaran pada kita, dibaca 6 kali. Kenapa 6 kali? Karena kata itu di dalam Al-Quran masuk dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dua lagi. Kalau dari bawah sih, kalau di goda orang dan takut. Dari atas ada apa? Dua lagi adalah melalui pikiran. Dan pasti, kalbu. 6 ini kita tutup, karena sebelumnya kita istighfar dulu 3 kali, sama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, ala jilalah, handshake lagi, only handshake lagi, only handshake lagi, only handshake lagi, only handshake lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mukanya suaranya tidak ini karena agak berbeda ceknya. Jadi kita nonton film video saja. Tapi ini intinya bahwasanya kita hari ini akan bicara kecerdasan call. Apa itu call itu nanti akan sama-sama kita pelajari. Saya suara nonton. Ini menggambarkan manusia, perkembangan manusia, evolusi manusia. Ini evolusi manusia. Satu hal yang harus kita pahami, Allah sudah menitipkan satu kecerdasan sejak kita lahir. Itu yang saya sebut sebagai basic intelligence, kecerdasan basic, kecerdasan dasar yang sudah ada pada setiap manusia ketika dilahirkan dulu. Itu sudah ada. Tidak harus belajar secara formal. Kecerdasan ini otomatis sudah Allah berikan. Itu tadi kita lihat manusia purba itu sih yang kita lihat di mana dikatakan kecerdasan mereka amat sangat terbatas, tapi sebetulnya mereka juga sudah punya kecerdasan. Walaupun bentuknya tadi masih primitif, kita lihat dulu ya. Mari kita temukan perbedaan antara manusia dan apa bedanya pak? Satu ketemu satu enggak sih. Kalau kita perbedaannya, mari kita kesamaannya dulu. Kesamaannya barangkali ini manusia perlu makan, hewan perlu makan juga, sama ya. Manusia mau kawin pak, ya. Apalagi kawin ini merupakan satu sunnah, satu perintah Allah ya. Sunnah Rasulullah, sama. Hewan juga kawin. Hewan kalau diganggu, mana pak? Coba kali-kali ganggu hewan. Walaupun sejenak apapun juga, hewan peliharaan kalau diganggu marah. Manusia gimana pak? Sama. Sama saja pak. Lalu kenapa bedanya? Sebetulnya kita punya banyak persamaan. Salah satu persamaan ini adalah ini. Punya yang disebut insting atau naluri. Ini yang membuat apa saja makhluk yang hidup di muka bumi ini punya apa namanya punya kemampuan untuk bertahan hidup. Karena punya sesuatu yang namanya insting untuk bertahan. Nah, sekarang perbedaannya, perbedaan yang prinsip buat hewan, buat binatang, kehidupan yang dijalani oleh mereka cuma sudah satu proses kehidupan saja. Sedangkan pada manusia berbeda. Manusia bukan hanya sekedar menjalani kehidupan, tetapi yang lebih penting lagi adalah manusia berusaha bergerak untuk improve, untuk terus maju, untuk terus berkembang. Kita lihat tadi di awal bagaimana manusia purba sekarang sudah jauh berbeda. Bahkan di dalam ini, dulu otak manusia yang sempurna itu hanya sekitar 1.400 gram atau 1,4 kilo. Sekarang ternyata penyelidikan sekarang, otak manusia sekitar 1.600 gram. Itu artinya makin besar, otak seseorang makin cerdas. Kapasitasnya makin besar. Jadi manusia sekarang dikatakan lebih cerdas ketimbang manusia zaman dulu. Nah sekarang kita lihat. Pada binatang dikatakan dia tidak mempunyai akal. Sedangkan manusia berakal. Bedanya lagi, pada binatang, dia merespon berdasarkan instingnya saja. Dia merespon segala sesuatu karena insting saja. Berbeda dengan manusia. Manusia merespon segala sesuatu setelah dia mempergunakan akal pikirannya. Itu yang membedakan antara manusia dan hewan. Dan sekali lagi, kecerdasan manusia sebetulnya bukan hanya didapat ketika dia sudah mulai beranjak dewasa. Dikatakan ketika dia mulai kemampuan intelektualnya mulai berkembang pada usia 18 tahun, tapi sebetulnya tidak. Ada satu kecerdasan yang sudah Allah berikan jauh sebelum manusia itu sendiri dilahirkan di muka bumi ini. Kita setback dulu, kita lakukan perjalanan setback ke belakang. Ini beda manusia dan hewan. manusia tidak hanya punya insting tapi juga punya akal. Kan kita lihat, ini terjadi di alam ruh dulu kan. Ada satu peristiwa di alam ruh ketika Allah mengumpulkan seluruh ruh yang tidak Allah izinkan untuk hidup di muka bumi ini. Sebelum Allah izinkan mereka untuk hidup di muka bumi ini, Allah kumpulkan para roh, Allah angkat kesaksian atas mereka. Ini kita baca di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Ayat ini sangat-sangat populer ya. Wahai aku jawab kami bani Adam menunjukku isim kuliah tahu wahai ada rumah untuk hidup Allah suruh mereka bersaksi untuk diri mereka sendiri atas satu pertanyaan Allah Allah tu biroh hidup. Ini pertanyaan basic yang Allah tanyakan kepada manusia. Inilah ujian akhir dari Allah. Ujian Allah kepada manusia kalau mau lulus Allah manusia harus mampu menjawab pertanyaan Allah Allah tu biroh hidup. Dan hanya manusia yang mampu menjawab seperti inilah. Bala syahidna, inilah manusia yang Allah izinkan untuk bisa hidup di muka bumi. Kalau memikirkan baik-baik, ketika Ruh mampu menjawab bala syahidna, benar ya Allah, aku berjanji hanya akan menyembah Engkau, aku berjanji akan tunduk patuh pada perintah-perintah-Mu, aku berjanji akan menjauhi seluruh larangan-larangan, itu memerlukan satu kecerdasan. Kalau Ruh kita dulu tidak cerdas, tidak mungkin mampu menjawab dengan mengatakan bala syahidna. Dan perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar, dalam keadaan cerdas, dalam keadaan bebas tanpa tekanan. Karena kita lihat di dalam beberapa hadis, ada juga Ruh yang tidak mengatakan bala syahidna. Tapi itu tidak kita bahas, kita hanya fokus pada ini. Ruh yang menjawab pertanyaan bala syahidna ini menggambarkan Ruh ini mempunyai kecerdasan. Ini yang saya sebut sebagai kecerdasan ruhani. Inilah kecerdasan pertama yang Allah berikan kepada manusia yang membedakan manusia dengan hewan. Mengapa perjanjian ini amat sangat penting? Bahwasanya jawaban bala syahidna ini Allah tunggu tujuannya ini. Di akhir ayat Allah mengatakan antakul yaumal kiamati inna kunna hada ghafirin supaya nanti di pengadilan Allah tidak ada seorang manusia pun yang mengatakan ya Allah aku tidak pernah diberitahukan keharusan untuk hanya menyembah Allah. Ya Allah aku tidak pernah diberitahukan keharusan untuk tunduk patuh pada perintah-perintah-Mu. Tidak bisa. Manusia tidak bisa lagi berargumentasi seperti itu. Karena Guru pernah berjanji di alam ruh hanya akan menyembah Allah. Ini basicnya. Dan kemudian akhirnya manusia dimasukkan ke dalam jasad. Ini sedikit tambahannya. Ketika ruh akan dimasukkan ke dalam jasad yang fisik Nabi Adam, ruh tadi sempat agak segan. Maka Allah mengatakan jika seandainya kamu mau masuk dengan senang, maka kamu nanti juga akan keluar dengan mudah dan senang. Tetapi bila kamu masuk dalam kekafiran, maka kelak kamu pun akan keluar dengan cara terpaksa. Ini sedikit tambahan. Dikatakan inilah yang terjadi di Allah ketika Ruh pertama kali akan masuk ke dalam jasad Nabi Adam sebagai seorang. Nah kita kembali ke soal kita. Kemudian Allah tiupkan Ruh tadi. Pada usia berarti berapa bulan itu? Ya 3-4 bulan. Ruh mulai masuk ke dalam janin yang ada di dalam rahim seorang ibu. Ketika itu masuk, sekali lagi kecerdasan itu pun termasuk. Kecerdasan itu sudah ada. Karena itu dikatakan bahwasanya ini sudah berfungsi. Bahkan sejak di alam rahim, pendengaran ini sudah berfungsi. Mata belum, karena terbatas, karena gelap. Tapi pendengaran sudah berfungsi. Nah itu dianjurkan di dalam ajaran Islam bagi ibu-ibu yang sedang hamil. Baca, banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak zikir. Bahkan katanya kalau anaknya mau cantik, baca surat Maryam. Kalau anaknya mau ganteng, baca surat Yusuf. Ini, sudah ada kecerdasan yang sudah Allah titipkan dulu ketika manusia ditiupkan ke dalam hati suara ibu. Dan akhirnya lahir bahas kita. Dan akhirnya manusia. Ketika manusia dilahirkan di kata Allah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah sering diartikan sebagai suci. Padahal secara terminologi sifat itu artinya manusia, setiap manusia yang dilahirkan sudah membawa sifat-sifat dasar dari tanahnya. Apa sifat-sifat dasar? Salah satu sifat dasar itu adalah sifat al-asma'ul husna. 99 sifat yang ada di dalam diri setiap manusia. Karena itu saya singkat kecerdasan kolbu itu QQ, kolbu quotient. Karena QQ itu bacanya, bunyinya dalam bahasa Cina itu artinya 99, QQ Pak. 99. Karena pada hakikatnya basic intelligence yang ada di dalam diri setiap manusia adalah 99 sifat Allah. Dan ini tidak harus dipelajari melalui pendidikan formal. Orang yang tidak sekolah pun tahu bagaimana harus bersikap adil, apa itu jujur, mereka tahu. Bahwasanya membunuh itu merupakan satu dosa, mereka tahu. Tanpa harus melalui pendidikan formal. Itulah yang dikatakan sebetulnya ketika manusia lahir sudah built in 99 great habits. Menarik kajian daripada Dian Kamer di dalam Dian Tuhan, beliau mengatakan dalam diri setiap manusia sudah dimiliki kecenderungan yang membuat otaknya haus sekaligus ia menerima tuntunan kekuatan yang lebih tinggi, yaitu kekuatan Tuhan yang maha kuasa. Jadi sekali lagi, ya, kecerdasan rohani, kecerdasan spiritual itu sebetulnya sudah terwujudkan di dalam diri setiap manusia. Inilah perjalanan hidup orang manusia. Ilustrasi ini menggambarkan setiap manusia yang lahir butuh satu figur spiritual. Walaupun ternyata tokoh atau zat yang disembahnya itu berbeda-beda, tetapi inti harinya setiap manusia lahir dengan kecenderungan sudah ada naluri spiritual, naluri ketuhanan di dalam dirinya. Mengapa berbeda-beda? Itu nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tapi inti sari ini dulu, bahwa setiap manusia sudah punya kecenderungan ini spiritual. Karena itu kebutuhan pokok manusia ada tiga. Di samping kebutuhan materi, kebutuhan biologis, juga kebutuhan spiritual. Jadi sebetulnya tidak ada orang yang tidak butuh Tuhan. Ada dikatakan orang-orang animisme itu orang-orang yang tidak butuh Tuhan. Salah. Kita lihat dulu ilustrasinya. Ini orang yang kita sebut suku primitif. Kita katakan suku animisme. Mereka butuh suatu tokoh, satu zat yang dapat mereka jadikan harapan mereka, yang dapat mereka jadikan untuk tempat mereka meminta pertolongan. Entah itu namanya roh, orang-orang terdahulu, orang-orang moyang mereka, entah itu pohon, entah itu apapun juga, gunung dan lain sebagainya. Tetapi intisarinya di dalam diri setiap manusia sudah ada kebutuhan spiritual. Hanya saya sedikit mencoba menegaskan, di dalam pemahaman saya sebetulnya kalau dikatakan di dalam diri setiap manusia atau sekarang kita populer spiritual quotient, kecerdasan spiritual, menurut saya agak salah. Saya di situ mengatakan spiritual instinct, naluri spiritual saja, bukan kecerdasan spiritual. Karena nanti akan sama-sama kita tahu kecerdasan spiritual, kalau spiritual kita benar-benar cerdas, pasti dan pasti kita hanya akan menyembah Allah. Pasti dan pasti kita hanya akan menyembah Allah kalau kolbu kita benar-benar cerdas. Sehingga ketika orang mengatakan spiritual quotient kecerdasan kolbu, menurut saya agak kurang tepat. Karena kalau kolbu betul-betul cerdas, dia pasti dan pasti hanya akan menyembah Allah. Begini Pak, analoginya. Kita, kalau Bapak misalnya, katakanlah Pak Krisno lihat di satu lampu merah, lihat orang menawarkan aqua, minuman. Yang satu ada merek, yang satu nggak ada mereknya. Apa ada tulisannya tapi meragukan. Bapak pilih yang mana? Yang asli yang ada merek ya. yang palsu kita amal. Kenapa kita nggak mau beli? Karena tidak dijamin. Barangkali bisa jadi sakit dan lain sebagainya. Membedakannya asli dan palsu mudah kan? Apa saja yang diproduk oleh manusia, dibuat oleh manusia yang palsu, ya, menilai asli pasti bisa kita bedakan. Apa sih yang dibuat dengan teknologi canggih, uang kak, bapak yang kerja di bank, pasti bisa membedakan kak antara uang asli dan uang palsu, walaupun dengan harus mempergunakan alat. Istilahnya sekarang lagi populer 3D, ya. Dilihat, diraba, diperawang, itu kita bedakan. Ya. Dengan teknologi canggih, kan, manusia membuat uang, masih bisa kita bedakan. Orang memasukkan Tuhan, memasukkan agama kan tidak dengan teknologi canggih, malah hanya mengandalkan kepada spiritual insting tadi, fanatisme. Ya. Jadi sekali lagi, kalau benar spiritual, kesehatan spiritual, tidak ada seorang manusia pun yang mau menyembah selain zat yang telah menciptakannya. Jadi saya lebih cenderung mengatakan yang sangat populer itu untuk spiritual insting. Nah, itu apa yang heran kalau misalnya dana besar, pokok spiritual, apa namanya, spiritual quotient, mengatakan saya spiritualis, tetapi saya ateis. Nah, kita kan bingung. Atau Michael Kachingan mengatakan saya spiritualis, tapi bukan religi. Nah, kita kan bingung. Nah, jadi saya lebih cenderung mengatakan yang terjadi sebetulnya spiritual insting. Baru sebatas insting, naluri spiritual saja. Nah, nanti akan kita bahas mengenai kecerdasan spiritual yang sesungguhnya. Atau saya sebut ini sebagai kecerdasan kolbu. Jadi bagaimana kita beribadah, ya? Ini sebetulnya merupakan aplikasi daripada naluri spiritual saja, Pak. Bukan kecerdasan spiritual. Kalau kecerdasan spiritual benar-benar cerdas, tidak mungkin sekali lagi kita menyembah yang bukan menciptakan kita. Karena itu di dalam Islam, di dalam Islam dikatakan laku, inukum, waliyadu, untukmu, agamamu, untukmu, agamamu. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, janganlah kita memaki Tuhan mereka seandainya yang mereka sembah itu bukanlah Allah. Ya. Karena, sekali lagi, orang kalau tahu yang disembahnya salah pasti tidak akan mau, Pak. Jujur, Pak, tidak akan mau. Ya. Kemudian di dalam Islam juga dikatakan, lagi berhati din, tidak ada paksaan di dalam agama. Rasulullah pernah mengatakan pendapatnya kepada para pengkafir agar mereka masuk ke dalam Islam, itu dilarang oleh Allah dan turun surat, ya. Allah mengatakan wa syahadu buka lama manafin abi kurun jabila. Apa anda bukan hanya yang punya milik dengan Allah? Apakah kau akan, kalau aku berkeinginan kepada Allah, kalau aku berkehendak, pasti aku mampu menjadikan seluruh manusia Islam. Tunduk aku padaku hanya dalam sekejap saja. Cukup dengan mengatakan pun detik ini juga seluruh manusia akan beriman kepada Allah. Tapi bukan itu yang kita ingin. Karena Allah mengatakan, apakah kau tidak memaksa agar mereka semuanya jadi beriman? Nah, ini perlu satu pengorbanan, perlu satu mujahadah, perlu satu jihad untuk menemukan Tuhan yang sejati. Karena itu Allah sudah memberikan satu bekal kepada kita agar kita tidak terjerumus, agar kita mampu mempergunakan akal pikiran kita untuk bisa membedakan mana zat yang betul-betul telah menciptakan kita, mana zat yang palsu. Di dalam Al-Quran ini Allah mengatakan, Allah mengatakan kepada orang yang tidak mempergunakan akal pikirannya. Nah, ini sekarinya, akal pikirannya. Cuma sayang sekarang ini kita memahami soal akal itu hanya ada di kita masuk. Apa itu kecerdasan kolbu? Kecerdasan kolbu. Apa sih kolbu, Pak? Kolbu hati. Ya, hati ya. Kolbu hati. Kolbu hati. Bapak silakan baca di surat-surat tafsir apa saja kolbu selalu diterjemahkan sebagai hati. Nah, disinilah saya katakan kita salah kaprah. Kita salah kaprah. Sebenarnya kesalahan ini terjadi sejak zaman dulu. Dulu orang Sumeria kuno mengatakan segala sesuatu yang berkaitan dengan perasaan itu namanya hati. Contohnya, itu gue hati-hati. Hati-hati, kalau kita hati-hati, gue hati-hati. Saya kong-kong ya, sebenarnya hati-hati. Jadi, dikatakan berkaitan dengan perasaan hati. Tapi Aristoteles mengatakan yang berkaitan dengan perasaan bukan hati, tapi jantung. Dan ini terus, dua misalnya ini berkembang sampai sekarang. Kita semua orang mimpi saja beda, Pak. Broken heart diterjemahkan apa, Pak? Broken heart diterjemahkan apa? Patah hati, ya. Padahal kalau terjemahan nanti bukan patah hati, Pak, bukan jantung. Karena heart, bahasa Inggris diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jantung. Karena hati di dalam bahasa Inggris namanya visceral. Jadi kalau kita terangkan itu adalah sebenarnya patah jantung. Mana benar, hati atau jantung? Mudah, Pak, sebetulnya membedakannya. Yang berkaitan dengan perasaan itu adalah jantung, bukan hati. Contoh, kalau bapak marah, kalau bapak takut dan merasakan itu yang berdetak, itu jantung atau hati, Pak? Jantung. Ada orang namanya EKG, elektrokardiografi, tidak ada alat ukur hati. Jadi kalau kita ketakutan, kita mau apa, kita kunci apa saja, yang bisa diukur adalah jantung, Pak, detak jantung. Sehingga sebetulnya yang berkaitan dengan perasaan itu bukan hati. Gue sekong ketong gitu, gue sekong gerentong, gue sakit jantung ya. Bahkan sebetulnya, Pak, dalam bahasa Arab sekalipun kolbu itu artinya jantung, bukan hati, karena hati di dalam bahasa Arab artinya tidak. Kita perbaiki dulu. Ya, salah pakai. Ini hati, Pak. Bentuknya seperti ini. Ya, bahasa Arab hati ini kidun atau kidatun. Atau kabis. Nah, sedangkan kolbu ini, Pak, jantung. Jadi kalau Bapak berobat ke dokter spesialis kolbu itu pasti spesialis jantung, bukan spesialis hati. Saya tidak tahu kenapa diterjemahkan di bahasa Indonesia ini hati. Tapi sebetulnya jantung. Ini, di dalam bahasa Arab, saya terjemahkan di dalam bahasa Indonesia ini. Kolbu itu adalah definisinya, dalam bahasa Arab ini, ya, organ yang syaraf dengan otot yang fungsinya memisah dan memompa darah terletak di tengah dada agak miring ke kiri. Yang memisah dan memompa darah itu jantung, bukan hati. Jadi ini sebetulnya, kolbu itu adalah jantung. Dikatakan posisinya di tengah dada agak miring ke kiri. Ini adanya di dada. Kalau hati adanya di perut. Di dada ini ada dua organ, paru-paru dan jantung. Katakan di dada agak kiri ke kiri. Karena itu waktu Ambrosi PS ditembak itu dia dituju jantung agak kiri, kiri dada agak kiri ke kiri sedikit. Agak cukup menarik. Ada di Al-Quran dikatakan surat Yasin itu merupakan jantungnya Al-Quran. Saya coba tadi grafik, Pak. Bapak bisa coba. Ini grafik ada. Saya susun. Surat Yasin itu kan dari ayat 1 sampai 86. Saya bikin grafiknya. Bikin tabel, Pak. Pakai Excel, Pak. Kalau Bapak mau coba silakan. Pakai Excel, saya bikin grafiknya. Grafik itu kan ada yang namanya file, ada yang namanya zona, ada yang namanya, apa namanya, titik-titik, ada yang namanya bar, ada yang namanya radar. Bapak coba pakai radar. Surat Yasin. Dari 1 sampai 86. Hasilnya, Pak. Ini bentuk apa, Pak? Bentuk jantung ternyata. Bentuk jantung. Yasin jantungnya Al-Quran. Ternyata bentuknya seperti jantung. Ini bentuk jantung, Pak. Kalau Bapak datang ke rumah sakit harapan kita, logonya seperti ini. Kita salah kaprah. Kartu, singhati, akati. Sebetulnya bukan hati, ini gambar jantung. Kalau hati tadi bentuknya seperti trapesium. Ini tuh. Nah, sekarang kita kembali. Rasulullah mengatakan, setelah kita pahami kolbu itu adalah jantung, Rasulullah mengatakan akal manusia ada dua. Yang satu di kepala, yang satu di kolbu. Kolbu kita sepakat jantung, ya. Kita sepakat kolbu itu jantung. Satu di kepala, itu lagi otak, satu lagi di jantung. Nah, sekarang yang dipertanyakan, apa benar jantung kita ini cerdas? Apa benar jantung seperti otak? Kita tahu selama ini yang cerdas ini otak, Pak. Sekarang kok ada satu teori baru yang mengatakan jantung cerdas? Basicnya ini, Pak. Saya ambil dari Al-Quran. Ini metodologi sekalian. Sekaligus ini merupakan satu metodologi. Ini surat Al-Anfal ayat 179. Allah mengatakan bahwa perjalanan dihanda maka siro minal jini wal insi lahum kulubun la yakohu nabihah walahum akhirun la yukhiru nabihah walahum ahdani la yakmau nabihah ula isa karman amin badum adal ula isa kumul kuala silu. Jadi ketiga organ inilah yang nanti yang akan diminta pertanggungjawaban di pengadilan Allah, yang menyebabkan manusia masuk dalam neraka jahanam, yang menyebabkan jin manusia masuk dalam neraka jahanam. Ini adalah ini kalbu, mata, telinga. Kalau kita sepakat kalbu jantung itu harus jantung, mata, dan telinga. Nah, sekali lagi, tolong dilihat Pak, kolbu ini kita kadang-kadang memahami secara metafisik. Kolbu itu sebenarnya suatu yang tidak dirasa. Tolong lihat kalimatnya. Di sini kalimatnya dikatakan ini mata, ini bentuknya kata benda, nah, gising. Ini organ, ini juga organ. Ini artinya ini punya satu kesetaraan, dan ini juga pasti organ. Ini fungsinya, ini organ, ini fungsinya, ini organ, ini fungsinya. Ya, sekali lagi kolbu yang dimaksud di sini adalah kolbu dalam bentuk organ, sama seperti mata, sama seperti telinga. Jadi kita tahu mata, telinga ini organ, anatomis atau gizin. Dan ini kaitan setara. Kalau Bapak paham ilmu mantek balonmu, ini punya satu kesetaraan. Dan tidak mungkin ini metafisik. Ini pasti bentuknya. Kolbu ini pasti anatomis, pasti gizin, sama seperti mata dan telinga. Ini basic dulu, ini dasar dulu. Nah, jantung ternyata bisa memahami. Ini fungsi jantung. Memahami. Memahami. Kita lihat lagi. Dasarnya ini, Pak. Ini anatomisnya. Mata, fungsinya melihat. Telinga, fungsinya mendengar. Kalbu, fungsinya untuk memahami. Kita lihat kalimat ayat tadi, 179. Ini fungsi, ini apa? Organnya, ini fungsinya. Kita lihat. Dan Al-Quran mengatakan seperti ini. Yang pertama, ini surah Al-A'raf 119, lahum qulubun la yafqahuna biha. Yang kedua, ini lebih jelas lagi, Pak. Apalagi yang dirugin arti, kata una lahum qulubun yafqahuna biha. Di sini digunakan kata yafqahuna biha. Kita lihat dulu, dua-duanya. Ini tadi Al-A'raf dikatakan, qulubun lahum qulubun yafqahuna biha. Fakoha. Yafqahu kata dasar, fakoha. Ini, surat Al-A'raf kata dasarnya, akola, akal. Ini sering kita terjemahkan ya, fakoha ini fikih. Fikih itu artinya apa, Pak? Fikih adalah ilmu agama, bukan ilmu umum. Kalau dikatakan fakoha lahum qulubun yafqahuna biha, itu artinya jantung fungsinya adalah untuk memahami ayat-ayat Allah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan spiritual, ini dipahami oleh jantung. Kemudian fungsi kedua itu malah dijelaskan lebih jauh. Jantung itu berakal. Ini dua dalilnya. Mengapa saya katakan jantung tidak tegak? Nah, satu Al-A'raf, satu lagi surat Al-Hajj, ayat 46. Jadi kita lihat sekali lagi, selama ini kita memahami yang bisa berpikir itu adalah otak. Mengapa otak bisa berpikir? Karena di otak ada yang namanya sel jabatan yang disebut sebagai neuron. Neuron. Neuron itu disebut sel cerdas. Ternyata dari penemuan di dunia medis diketemukan di dalam jantung pun ada sel neuron, sel cerdas. Jumlahnya memang tidak banyak, Pak, hanya sekitar 40.000. Berbeda dengan yang di otak. Otak ini jumlahnya ratusan miliar. Hanya 40.000. Dulu dipahami neuron ini hanya untuk memompa, untuk gerak memompa darah, tidak harus tergantung pada otak. Sehingga misalnya kalau orang pingsan tidak sadar otaknya, jantungnya tetap berdetak memompakan darah. Dulu dipahami semacam itu. Tapi ternyata sekarang agak sedikit berbeda. Kurang lebih 6 bulan yang lalu yang membuat saya makin yakin bahwa jantung kita tegak, waktu saya 6 bulan yang lalu ya di Discovery Channel, Pak, di Lukisir. Ada seorang ibu yang mengalami transplantasi jantung. Setelah dia mengalami transplantasi jantung, ibu ini tiba-tiba senang kepada ilmu bela diri. Padahal sebelumnya nggak suka. Apalagi orang Amerika, bela diri itu identik dengan kekerasan. Dia orang Amerika, dia nggak suka. Tapi setelah jantungnya ditransplantasi, dikakok maksudnya, tiba-tiba dia jadi suka kepada ilmu bela diri. Sampai dia masuk ke bela diri, dan akhirnya dia belajar, jadi dia cepat. Jadi cepat menguasai. Sehingga guru mengatakan kau ini punya bakat. Ibu tadi bilang, tidak. Saya dulu tidak suka. Nah, tapi penasaran. Dia pikir ini pasti karena jantungnya. Setelah dia mengalami transplantasi jantung. Tapi lagi sama. Ada orang yang bilang dia senang musik rap. Setelah di transplantasi jantung, dia suka musik rap. Musik yang orang hitam. Kedua orang ini di dalam Discovery Channel berusaha datang ke tempat rumah sakit di mana mereka dulu dilakukan operasi kapok jantung. Ternyata jantung ibu tadi berasal dari jantung seorang instruktur bela diri. Itu artinya jantung mampu merekam memori. Sedangkan yang satu lagi tadi ternyata jantungnya adalah milik anak. Si tabu itu tadi yang kalau kemana-mana mau ibunya suka bawa tip itu sambil gunakan musik keras. Tahu musik keras ya? Bapak suka ngerak, ngerepotin lo gitu. Seperti itu. Itu artinya apa? Ternyata jantung kita mampu menyimpan memori. Ternyata jantung kita cerdas. Benar apa yang dikatakan oleh Al-Quran, fatakuna lahum qulubun siyuna minha. Benar apa yang dikatakan Rasulullah, kecerdasan ada dua. Satu ada di otak, satu lagi ada di qalbu, ada di jantung. Karena itu, ini barangkali definisi. Karena itu maaf sekali lagi, otak ini hanya untuk memahami ilmu-ilmu dunia. Dan ini berfungsi pada usia akil balik. Baru berfungsi pada akil balik nanti. Tahun lalu hukum standar internasional pada usia 18 tahun. Tetapi Islam mengatakan 14 tahun atau 12 sampai 14 tahun pada akil balik. Kalau perempuan ditandai dengan menstruasi. Kalau laki-laki, akil balik ditandai dengan apa? Ibu kata. Udah gitu kan? Itu salah satu. Itu berfungsi. Nah, orang yang paham ilmu dunia ini dikatakan alim atau jalan ulama. Cuma kita salah kaprah. Kalau alim ulama, seolah-olah paham ilmu agama. Tidak. Misal Pak Krisno paham ilmu akuntik, ilmu ekonomi, dia dikatakan alim. Atau kalau ada dokter di sini, dia dikatakan alim. Yang orang yang paham ilmu agama, itu dikatakan orang yang fakih, orang fakih. Jadi ini fungsinya untuk memahami ilmu dunia. Sedangkan ini untuk memahami ayat-ayat Allah. Fakohal. Ya, sehingga berarti definisi seperti ini, apa itu kecerdasan kolbu? Kecerdasan kolbu itu adalah kecerdasan dasar, basic intelligence yang sudah built-in, yang kalau simpan ya, sebagai tempatnya adalah jantung. Untuk alat pengukurnya saja ya, barangkali ada orang begini, perlu jasad, perlu casing, namanya jasad. Otak, akal, perlu casing, namanya otak. Nah, kecerdasan kolbu perlu casing, perlu tempat namanya jantung. Untuk mengenali karma pencipta. Karena itu ada satu tambahan, ada satu lagi tambahan. Rasulullah mengatakan, mintalah fatwa pada kolbumu. Kalau kita ragu-ragu, mintalah fatwa kepada kolbu kita. Kalau yang kita pilih, satu pilihan membuat kita menjadi tenang, jantung kita menjadi tenang, menjadi rileks, itu artinya pilihan kita benar. Karena kebaikan akan membuat jantung tenang. Tetapi kalau pilihan kita tidak benar, pasti kita masih ragu-ragu. Karena Rasulullah mengatakan jantung kita merupakan tempat di mana kita bisa meminta fatwa. Dan sekali lagi, jantung itu kemudian Rasulullah mengatakan seperti yang tak sesungguhnya orang beriman itu kalau berdosa akan terbentuk bercakitan di kolbunya. Ternyata ada penjahat yang begitu dibuka jantungnya tidak ada keluar hitam kan? Sayangnya tidak ada soalnya, tapi bisa kita lihatnya. Melihat seorang ini diceritakan ini beberapa narapidana, orang-orang yang dikategorikan sebagai orang jahat, di mana organ mereka dijual. Ya, ini menggambarkan ternyata orang jahat ketika dibelah jantungnya tidak berwarna hitam. Itu artinya jantung bisa punya dua kemasan. Satu secara fisik, satu secara metafisik. Sama seperti cahaya. Cahaya bisa satu benda, bisa juga merupakan energi. Kira-kira seperti itu. Ya. Tapi saya tertarik, Pak. Rasulullah mengatakan jantung, ada jantung orang yang tidak beriman bisa berwarna hitam. Ya. Ternyata saya menemukan di internet ini, Pak. Ada jantung warna hitam, Pak. Jantung apa, Pak? Ternyata jantung babi. Jantung babi ternyata mirip seperti jantung manusia, baik secara anatomis, baik secara fungsi, baik secara ukuran. Ya. Itu bukan tidak mungkin secara hakikat bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah jantungnya tidak banyak seperti jantung babi. Yang kita anggap sebagai najis. Sehingga dia memompakan darah seluruh tubuh, kalau dimasuk darah tadi ke dalam otak, maka otak itu jadi rusak. Karena terkontaminasi oleh hal-hal yang sifatnya najis. Kalau masuk ke hati, hati jadi rusak. Ya. Ini ternyata jantung babi seperti ini. Ya. Jadi sekali lagi, ini saja untuk sementara ini. Saya maaf agak sedikit lewat waktunya karena saya ingin menuntaskan. Sementara untuk pertanyaan barangkali bisa disampaikan secara informal saja. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari pertama ini bisa memberikan gambaran bahwa sebetulnya ini disebut sebagai pernyataan qalbu. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada anak Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya silakan, Pak. Barangkali kurang jelas. Terima kasih.